kana kome. Yo ayo mari semua siapkan kepu suara. Sukseskan pemilu menuju Indonesia sejahtera. Jangan koi asal coblos takar ruang untuk pemimpin yang hanya takar uang. Hey, generasi milenial bijaklah dalam memilih. Suaramu menentukan masa depan negeri ini. Pemilu yang berkualitas meningkatkan derajat. Kompetisi yang sehat hasilkan pemimpin yang hebat. Jangan lupa memilih, ingat 17 April. Siapkan pilihan pada pemimpin yang adil. Pemilu merupakan sarana untuk menunjukkan gagasan dan kepentingan yang beragam. Tagline ditunjukkan memperkuat Indonesia jadi negara yang kuat. Jangan kisru pemilu memperlemah kesatuan persatuan suku ras agama. Rakyat ingin bukti ya, bukan hanya janji ya. Saat kita demokrasi ya, lupa satu di kursi ya. Mari memilih dengan kejujuran, bukan karena sebuah paksaan. Inilah saat dan waktunya yang kita nanti-nantikan. Ingat 17 April ya. Ingat 17 April ya. Ayo memilih. Ayo memilih. Siapa yang nanti kau pilih? Awas men, jangan kau ikut cara pungli. Dan dari sekarang kau harus bisa tentukan pemimpin ini yang baik belum tentukan. Dan bagi anda khususnya para generasi milenial, kamu dengar, jangan asal coblos tapi jadilah pemilih yang pintar dan benar. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat yang menjadi pemilih dalam pemilu. Diingat. Dan oleh sebab itu janganlah sampai pilkada dan pemilu memperlemah fondasi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita. Yeah, this is music kinda Coleman. Peace out.